Siapa bilang palau mata keranjang, kapal baston lapas tali lapas cinta. Siapa bilang pelaut pambatu nangan, jangan percaya mulut rica-rica. Coba layar sampai suka ujung dunia, banyak doi baroyal abis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jongan ape sumpah, mana jongan ape cinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Coba layar sampai so ke ujung dunia, banyak doi baroyal abis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Mana jongan ape sumpah, mana jongan ape cinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Mana jongan ape sumpah, mana jongan ape cinta. So semua kita pe punya ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kawin. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Cikar kanan faya con Dios, cari lain.